Dan kupersembahkan kali ini yang mungkin sudah ada tunggu lagi, Bung Wawan Purwada. Sekian lama aku menunggu. sudah, spesial buat Pak Nardi ya.